Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قبل أن نبدأ الدرس، barakallahu fiikum, di majlisnya Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, sebelum beliau duduk di kursinya, mereka berebut saf pertama, bukan berebut saf akhir untuk bisa sembunyi di balik tiang, bukan, berlomba untuk dapat yang pertama paling depan supaya bisa mendapatkan ilmu dengan lebih jelas. Ada yadullu ala mada? Yadullu ala himmah, semangat dalam talabul ilmi. Semangat dalam talabul ilmi. Dan mereka membolehkan hajiz. Tahu hajiz? Hajiz itu booking tempat. Kalau bahasa daerahnya ngecup ya. Sehingga ini majlisnya Syekh belum mulai, ini sudah ada kitab, sudah ada kitab, orangnya belum ada. Ada yang meletakkan imamahnya, ada yang meletakkan kursi, apa mejanya, penuh. Orangnya belum ada, karena saking berebutnya. Sampai ditanyakan, Syekh, apa hukumnya hajiz, tempat? Memboking tempat dengan naruh kitab. Lah bas, kata saya, tidak mengapa. Tidak mengapa untuk memboking tempat dengan meletakkan kursi atau meletakkan kitab. Karena siapa yang telah lebih dulu duduk di situ, dia lebih berhak. Walaupun dia pergi, balik berhak untuk ke tempat semula. Berhak untuk kembali ke tempat semula. Barakallahu fikum. Lihatlah para thullabul ilm, mereka berlomba-lomba untuk bisa mendapatkan lebih baik lagi, lebih mudah lagi, lebih jelas lagi. Tapi bismillah, masih tentang hadis bagaimana jin-jin mencuri pendengaran. Wa 'inda Abi Dawud wa ghairihi marfu'an idza takallama Allahu bil wahyi sami'a ahlu as-sama'i ad-dunya salsalatan kajarri silsilah 'ala as-safa fayus'aquna fala yazaluna kadhalika hatta ya'tiyahum Jibril. Al-hadith sahih? Sampai di situ wajatumuha, sudah kalian dapati halamannya, karena cetakannya berbeda-beda, maka kalian harus mencari sendiri dan memberikan tanda sampai sini, sampai sini, sampai sini. Baik, di dalam riwayat Abi Dawud dan lainnya secara marfu' disebutkan ketika Allah berbicara dengan wahyu, seluruh penduduk langit mendengarkan gemerincing seperti gemerincingnya rantai yang dilemparkan ke atas batu. Sudah pernah kita katakan bahwa ini bukan menyamakan ucapan Allah dengan gemerincing suara rantai, tetapi yang terdengar di telinga mereka karena mereka tidak mampu mendengarkan sesuai dengan aslinya. Mereka enggak mampu sehingga yang terdengar seperti gemerincing. Silsilah ala Safa, dan mereka tersungkur tidak sadarkan diri. Para penduduk langit dari malaikat-malaikat. Fala yazaluna kadzalika hatta ya'tiyahum Jibril, dan mereka tetap seperti itu sampai datang Jibril dan kemudian mereka saling bertanya, madza qala rabbukum, apa yang diucapkan oleh Rabb kalian. Hatta idza fuzza an qulubihim, sudah lewat maknanya, taqaddam ma'nahu, hingga ketika sudah hilang rasa takut mereka, maka mereka saling bertanya, apa yang dikatakan oleh Rabb kalian. Qalu madza qala rabbukum, qalul haq, dijawab, Allah berbicara kebenaran. Qalu qala Allahul haq, yakni mereka menjawab, Allah mengucapkan al-haq. Alimu annahu la yaqulu illa al-haq, mereka para malaikat tadi tahu dengan yakin, dengan iman, bahwa Allah tidak mungkin berbicara kecuali dengan kebenaran. Mereka yakin, mereka beriman bahwa Allah tidak berbicara kecuali dengan kebenaran. Fayasma'uha mustariqus sama', didengar oleh pencuri-pencuri pendengaran dari kalangan jin. Ay yasma'ul kalimah allati qadaha Allah, yakni mereka mencuri kalimat yang Allah putuskan tadi dari ucapan-ucapan para malaikat, bukan langsung dari ucapan Allah, karena malaikat saja tidak semuanya sanggup, malaikat saja tidak semuanya sanggup mendengarkan ucapan Allah Subhanahu wa taala, illa Jibril, kecuali Jibril, apalagi jin. Sehingga jin-jin tadi hanya mencuri pembicaraan-pembicaraan malaikat. Ketika mereka saling bertanya, madza qala rabbukum, qalul haq, dan sebagainya, itu yang didengar oleh jin-jin tadi. Wa humus syayatin yarkabu ba'daha ba'dan, mereka adalah syaitan-syaitan yang satu dengan lainnya saling menaiki. Begini, Rasulullah SAW menggambarkan dengan jari jemarinya dan dijarangkan, dijauhkan. Ini naik ke sini, yang ini naik di atasnya lagi, naik di atasnya lagi sampai ke atas. Wa Sufyan qala, sebelum sampai pada Sufyan, wa fi sahihil Bukhari, di dalam sahih Bukhari, dari Aisyah radhiyallahu taala anha marfu'an, secara marfu', innal malaikata tanzilu fil 'anan, malaikat-malaikat tadi turun sampai ke 'ananas sama. Apa itu 'ananas sama? As-sahab. Kalau kamu memandang ke langit, apa yang kalian lihat? Lihat ke atas, apa yang kalian lihat? Awan. Hah? Yang kalian lihat adalah anan as-sama. Anan as-sama. Ini bumi. Di atas langit ada awan, ada segala macam yang kalian pelajari. Di atasnya ada langit lagi. Di atasnya ada langit lagi, di atasnya lagi, di atasnya lagi, di atasnya lagi. Baik, dari langit yang paling bawah sampai ke langit yang atas 500 ribu tahun perjalanan. Jaraknya 500 ribu tahun pelajaran perjalanan. Baik, dari sini ke sana sama segitu juga. Dari langit berikutnya ke berikutnya lagi. Mana yang ananas sama? Ananas sama adalah akrab. Akrab yang paling dekat dari sama kembali. Sin dulu baru mim. Aqrabus sama ilal ardi. Sedekat-dekat langit ke bumi itu namanya ananas sama. Kembali ke dalam hadis sahih Bukhari dari Aisyah secara marfu'. Innal malaikah tanzil fil anan. Malaikat-malaikat itu turun sampai ke langit yang terendah, yang terdekat dengan bumi. Wahuwa sahab, yaitu awan-awan yang kita lihat. Fatadkurul amra qudiya fis sama. Maka mereka saling menyebutkan apa yang diputuskan di langit. Fatastariqu syayatin as-sam'a. Maka setan-setan tadi mencuri pendengaran. Fatuhihi ilal kuhan. Kemudian dibisikkan kepada para dukun-dukun. Dibisikkan oleh setan-setan tadi kepada para dukun-dukun. Qauluhu, kemudian ucapannya dalam hadis, mustariqus sama', wa hakadha wasfuhu wasafahu Sufyan bikaffihi. Dan pencuri-pencuri berita ini, kata Sufyan, wasafahu bikaffihi. Sufyan menggambarkan dengan tangannya. Ay wasafa rukuba ba'dihim fawqa ba'd. Menggambarkan bahwa mereka bertumpuk-tumpuk satu di atas yang lain, sebagian di atas sebagian yang lain. Apakah begini menggambarkan dengan dijarangkan jari-jarinya? Jari yang paling bawah ini yang langsung menyampaikan pada dukun, di atasnya ada jin lagi, di atasnya ada jin lagi, di atasnya ada jin lagi. Terus begitu saling bertumpuk sampai yang paling atas mendengarkan pembicaraan para malaikat. Bagaimana si Fulan, ibni Fulan dari suku Fulani? Oh, dia besok akan ditakdirkan celaka di jalan tol, alamatnya di sini, di sini, di sini. Dukun tadi mendengarkan itu langsung sok tahu. Ah, ya tahu, kamu akan celaka di tol ini. Kejadian benar. Wah, hebat. Dukunnya alimul ghaib, mengetahui yang ghaib. Padahal tidak ada yang mengetahui yang ghaib kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mencuri pendengaran dan kemudian ditambah dengan 100 kedustaan. Jadi yang benar sekali, dustanya 100. Ikhwani bidina azakumullah. Sufyan yang dimaksud dalam hadis adalah Sufyan ibn Uyainah. Karena ada Sufyan ibn Uyainah, ada Sufyan al-Thawri. Tapi yang dimaksud di sini adalah Sufyan ibn Uyainah. Beliau adalah Abu Hilal, Abu Muhammad Al-Hilali Al-Kufi. Kunyahnya Abu Muhammad Al-Hilali Al-Kufi, nisbah kepada Kufah, yani turunan Kufah. Thummal Makki, kemudian Makki karena kemudian tinggal di Mekah. Thiqatun hafim, beliau adalah orang yang thiqah terpercaya dan hafid penghafal hadis. Faqihun imamun hujjah, seorang yang faqih, ahli di bidang fiqih, pakar fiqih, imam hujjah. Ini kalau sudah dijuluki imam, juluki hujjah, maka ini rawi yang paling diterima riwayatnya, masya Allah. Mat sanata 98 wa 100. Beliau wafat, meninggal pada tahun 198. Pada tahun 198. Walahu ihda wa 90 sanah, dan beliau berumur 91 tahun. Meninggalnya pada tahun 198 umurnya 91 tahun rahimahullahu taala. Sufyan ibn Uyainah rahimahullah, Imamul Hujjah. Digambarkan oleh Sufyan ibn Uyainah ini dengan jari-jarinya, faharrafaha, dijarangkan. Jadi bukan begini, tapi begini. Ya. Dijarangkan jari jemarinya. Biha muhmalah, dengan ha yang tanpa titik. Kalimat muhmalah untuk membedakan dari jim dan kha, karena tulisannya sama. Faharrafaha. Barangkali di kitab kamu ada tai lalat di sini, atau di kitab yang lain ada tai lalatnya di sini atau di sini, terus bingung ini jarrafaha atau kharrafaha. Ha muhmalah tanpa titik, berarti titik ini semua gak benar, itu hanya tai lalat atau karena jamur yang biasanya kitab-kitab lama ada titik-titiknya jamur, ya. Ini penting. Jadi jangan dikira enggak penting. Iyalah, kalau haya jelas tanpa titik. Jangan anggap remeh ucapan para ulama. Karena kitab ini akan dibaca oleh kamu, oleh anakmu, oleh cucumu. Cucunya akan membaca jarrafaha, tetapi ketika ada kalimat muhmalah, oh bukan. Itu bukan titik berarti. Ayat, jangan sampai seperti kata si fulan. Di salah satu musola kecil, mereka sholat membawa gayung semua. Ditanya, kok aneh kampung sini? Kenapa bacanya apa sholatnya bawa gayung semua? Oh, kami baca, kata kiai kami, di dalam kitabnya, saya baca sendiri, bahwa sholat itu harus bil migrafah. Migrafah kan gayung. Tau migrafah? Kalau saja ada syarahnya bil ghain, bil ain al muhmalah. Oh, bukan migrafah, ma'rifah. Salat itu harus dengan ma'rifah, dengan pengenalan, dengan ilmu. Tetapi karena ada titik tambahan, entah karena jamur, entah karena tai lalat, mereka membacanya migrafah. Karena kiainya yang baca begitu, semuanya ikut. Oh, gayung semua. Kalimatnya bil migrafah, padahal ain al muhmalah, berarti titiknya bukan asli, tambahan karena lamanya kitab kuning tadi disimpan, karena terlalu lama disimpan muncul jamur-jamur titik-titik. Kembali kepada kitab, barakallahu fikum. Maka kalimat ha di sini adalah ha muhmalah. Wara musyaddadah, dan ra-nya ditasdidkan, harrafaha, harrafaha, wafa. Qauluhu wa baddada ay farraqa baina asabi'ihi, yakni menjarangkan antara jari jemarinya. Yang harrafaha dibuka kafnya, kemudian baddada dijarangkan antara jari-jarinya. Qauluhu fayasma'ul kalima fayulqiha ila man tahtahu. Maka kalimat yang mereka dengar dari yang paling tingginya, karena bertumpuk-tumpuk, yang paling tingginya mendengar dan disampaikan kepada yang di bawahnya. Disampaikan kepada yang di bawahnya. Di bawahnya menyampaikan lagi kepada yang di bawahnya. Di bawahnya menyampaikan lagi kepada yang di bawahnya. Di bawahnya menyampaikan lagi kepada yang di bawahnya. Taib. Siapa rawi yang pertama mendengar? Tidak tahu. Jin yang mendengar yang mana? Yang kedua mendengar langsung dari pendengar pertama. Siapa itu jinnya? Namanya siapa? Sejarah hidupnya bagaimana? Kejujurannya seperti apa? Apa ada pembahasan? Tidak ada. Berarti an majhulin, an majhulin, an majhulin, an majhul. Baik. Ditambah lagi, ternyata mereka pendukung para dukun. Berarti mereka kafir. Jin-jin kafir. Satu lagi, sudah majhul, jelas kafirnya. Dan dikatakan dalam hadis, zada bimiat kedibah, ditambah dengan 100 kedustaan. Berarti mereka kadzab. An kadzab, an kadzab, an kadzab, an kadzab. Apakah ada silsilah sanad yang lebih jelek daripada silsilah sanad ini? Sudah majhul, tidak dikenal jinnya siapa, namanya siapa, turunan mana, sejarahnya juga enggak tahu, enggak tahu bagaimana hafalannya, kuat atau tidak kuat, hafalannya mungkin lemah sehingga satu kalimat disampaikan dengan salah, kalimat kedua disampaikan dengan salah lagi. Ditambah lagi setelah itu mereka pendusta. Na'udzubillah min dzalik. Ya syarras sanad. Sejelek-jelek sanad ya ini. Maka kalau ada yang percaya pada dukun yang mendengar dari sejelek-jelek sanad, an syaitan, an syaitan, an syaitan, an kadzab, an kadzab, an kadzab, an majhul, an majhul, an majhul, maka orang tadi sebodoh-bodoh manusia. Percaya pada dukun, sebodoh-bodoh manusia. Ditambah dengan berita dari Nabi, man ata kahinan fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mendatangi dukun dan percaya, maka dia telah kufur dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara akal saja orang tadi kita kenal bodoh sekali dia mendengarkan berita dari kadzab, dari kadzab, dari kadzab, dari setan, dari setan, dari setan. Ditambah lagi ancaman, berarti dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kufur kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ay yasma'ul fawqaniyyu al-kalimah fayulqiha ila akhar tahtahu. Berarti Al-Fauqani melemparkan kepada Tahtani. Al-Fauqani yang di atas, Tahtani yang di bawah. Thumma yulqiha ila man tahtahu. Kemudian dilemparkan lagi kepada yang di bawahnya. Hatta yulqiha ala lisanis sahir, sampai berakhir pada lisannya tukang sihir atau dukun-dukun. Qauluhu farubbama adrakahu syahab qabla an yulqiyaha, dan bisa jadi terkena lemparan bintang qabla an yulqiyaha, sebelum terlempar ucapannya, sebelum ucapannya disampaikan pada yang di bawahnya, keburu terlempar dengan bintang. Berarti gagal periwayatan. Asyihab yang dimaksud huwa najmu, dia adalah bintang-bintang. Alladhi yurma, yang dilemparkan. Berarti kalau lihat bintang jatuh, apa yang kamu ketahui? Hah? Set, ada bintang jatuh. Apa yang kamu ketahui dengan hadis ini? Berarti ada setan yang dilempar. Iya kan? Ada setan yang dilempar. Menunjukkan betapa bodohnya orang-orang kafir di barat sana, yang kalau melihat bintang jatuh berdoa. Ada bintang jatuh, doanya akan dikabulkan segera. Wahai bintang. Loh. Justru saat itu ada setan yang sedang dilempar, kemudian kamu berdoa, berdoa kepada setan. Na'udzubillah min dzalik. Itu kebodohan mereka. Barakallahu fikum. Rubama adraka syihabul mustariq, dan bisa jadi bintang tadi mengenai sang pencuri tadi sebelum menyampaikan ucapannya, maka ucapannya tidak tersampaikan. Atau disampaikan dulu ucapannya baru terkena lemparan. maka walaupun jin tadi terkena lemparan, tapi ucapannya sudah disampaikan kepada yang di bawahnya, di bawahnya, di bawahnya, dan sampai kepada dukun-dukun. Sehingga bisa sampai, bisa pula tidak. Tergantung takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang bisa tersampaikan sebelum terlempar, kadang belum sampai disampaikan pada yang di bawahnya, sudah terlempar. Dan ini barakallahu fikum, kita mendapatkan faedah tentang fungsi bintang di langit. Ada berapa fungsi bintang di langit? Hah? Ada tiga. Yang pertama, menghiasi langit. Apa dalilnya? Walaqad zayyanna samaa'a ad-dunya bimasabiha. Kami jadikan langit itu indah, kami hiasi dengan bintang-bintang. Walaqad zayyanna samaa'a ad-dunya. At-tazyin, pertama hiasan. Kedua, lanjutan ayatnya setelah kalimat walaqad zayyanna samaa'a ad-dunya bimasabiha waja'alnaha rujuman lisyayatin. Hadha huwa ats-tsani. Ini yang kedua. Ar-rujum. Pertama at-tazyin, kedua ar-rujum. Apa yang ketiga? Hah? Naam, apa yang ketiga? Petunjuk arah. Apa dalilnya? Dalilnya qauluhu ta'ala wa bin najmi hum yahtadun. Wa bin najmi hum yahtadun, dengan bintang-bintang mereka mendapatkan petunjuk. Lebih tepat dengan nakirah. Tazyinan, hiasan. Rujuman, untuk lemparan. Yang ketiga, ihtidaan. Taib. Hanya saja catatan pentingnya bahwa ihtida ini hanya ihtida arah. Mana barat, mana timur, mana utara, mana selatan. Mana barat laut, mana barat daya. Mana timur laut, mana timur daya. Hah? Ini barakallahu fikum, arah mata angin namanya. Bukan petunjuk seperti petunjuk dukun-dukun. Oh, ada bintang ini berarti akan hujan, ada bintang itu berarti akan terjadi gempa, ada bintang ini berarti akan terjadi. La. Sama sekali tidak berkait bintang-bintang itu dengan kejadian di bumi. Abadan, enggak berkait. Berarti ayat Allah Subhanahu wa taala yang berfirman walaqad zayyanna as-samaa'a ad-dunya bil masabih waj'alnaha rujuman lisyayatin. Ihtidanya wa bin najmi hum yahtadun, wabin najmi hum yahtadun. Hadhihi hiya ats-tsalatsa min fawaidin nujum. Faedah-faedah Allah ciptakan bintang-bintang, yang pertama untuk hiasan, yang kedua untuk lemparan-lemparan syaitan, yang ketiga untuk petunjuk arah. Kalau seorang di tengah laut enggak tahu mana barat, mana timur, mana utara, mana selatan, maka dia memakai bintang-bintang. Bintang ini tanda kalau arah tersebut arah barat. Bintang timur itu arah menunjukkan ke timur. Bintang ini menunjukkan arah ke utara dan seterusnya dan seterusnya. Wa bin najmi hum yahtadun. Wa hadha yadullu ala anna ar-ramya bisyuhubi kana qabla al-mab'ats. Catatan penting bahwa pelemparan-pelemparan setan-setan tadi itu sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Lima rawa Ahmad wa ghairuhu wasiyaqu lahu fis sanad. Sebagaimana apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lainnya, dan konteksnya dari beliau dalam musnad, musnad Imam Ahmad, dari jalan Ma'mar, disebutkan dengan kalimat amba'ana az-Zuhri an Ali ibn al-Husain an ibn Abbas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam jalisan fi nafarin min ashabih qala Abdul Razzaq min al-Ansar qala farumiya binajmin azimin fastanara. Disebutkan riwayatnya dari sanad tadi bahwa ketika Rasulullah SAW duduk-duduk bersama para sahabatnya, berkata Abdul Razzaq, sahabat dari kalangan Ansar, tiba-tiba ada bintang yang terlempar. Najmin azim, besar sekali. Fastanara, sampai bercahaya. Jadi sampai terang sebentar. Terang sejenak. Maka Nabi bertanya, "Ma kuntum taquluna idza kana misla hadza fil jahiliyah?" Apa yang kalian katakan kalau ini terjadi dulu di zaman jahiliyah? Kalian bilang apa? Qala kunna naqulu, dulu di zaman jahiliyah kami berkata kalau ada bintang jatuh, la'allahu yulad 'azimun aw yamutu 'azim. Bisa jadi ada yang lahir dari orang besar atau ada yang mati dari orang besar. Qultu liz-Zuhri. Nah, aku katakan kepada Imam Az-Zuhri, akana yurma fil jahiliyah? Apakah terjadi pelemparan terhadap setan-setan di zaman jahiliyah juga? Qala na'am, dikatakan iya. Walakin ghalladat hina bu'itha, tetapi lebih dahsyat setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dalam hadis tadi Nabi bersabda, sesungguhnya la yurma biha limauti ahadin wala lihayatihi. Sesungguhnya tidak dilempar bintang-bintang karena kematian seseorang, tidak pula karena kelahiran seseorang. Walakin Rabbana tabarakasmuhu, tetapi Allah yang maha tinggi namanya, idza qada amran, kalau memutuskan satu keputusan, sabbaha hamalatul arsy, semua pemikul-pemikul arsy dari para malaikat-malaikat bertasbih. Semuanya bertasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Karena pemikul-pemikul arus bertasbih, maka bertasbih pula ahlus sama, penduduk langit seluruhnya. alladzina yalunahum, yang ada di bawahnya. Tsumma alladzina yalunahum, kemudian yang berikutnya lagi ikut bertasbih, kemudian yang berikutnya lagi ikut bertasbih. Hatta yablughat tasbih hadhihi sama'ad dunya, hingga tasbih tersebut sampai di langit dunia. Apa namanya tadi? Anan. Sampai ke ananad dunia, ananas sama. Tsumma yastakhbir ahlus sama. Setelah ikut bertasbih semuanya, mereka saling bertanya, ada keputusan apa? Apa yang Allah katakan? Apa yang Allah ucapkan? Mada qala rabbukum, apa yang diucapkan oleh Rabb kalian? Fayukhbirunahum, maka malaikat yang di atasnya menghabarkan apa yang didengar dari malaikat yang di atasnya lagi. Malaikat yang di atasnya lagi mendengar, menyampaikan apa yang dari malaikat di atasnya lagi, dari pemikul-pemikul arsy, yang langsung di bawah arsy Allah, dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yukhbiru ahlu kulli sama'in sama'an, maka demikianlah penduduk langit yang satu menyampaikan kepada penduduk langit yang berikutnya. Penduduk langit yang berikutnya menyampaikan kepada penduduk langit yang berikutnya lagi. Hatta yantahil khabar ila hadihis sama, hingga berita tadi sampai ke penduduk langit terdekat dengan dunia. Wa yaqtiful jin, jin tadi mencuri berita itu. Fayurmuna, mereka curi berita itu dan mereka lemparkan pada jin yang di bawahnya. Fama ja'u bihi ala wajhihi fahuwa haq, apa yang sampai ke dunia, sampai ke dukun-dukun, sesuai dengan apa yang mereka dengar dari malaikat, maka itu benar. Haq. Walakinnahum yakrifuna fihi wa yazidun, tetapi mereka merubah-rubahnya dan mereka menambah-nambahnya. Qala Abdullah, berkata Abdullah, qala abi, berkata ayahku, berkata Abdul Razzaq, wa yakhtiful jinnu wa yarmun wa yurmun, saya ulangi, wa yakhtiful jinnu wa yurmun atau yurmauna, wa yurmauna difathahkan di mim. Mengapa? Karena ini menunjukkan Abdul Razak berpendapat bukan yarmuna tapi yurmauna. Yang yurmun tadi sudah diterjemahkan, mereka mencuri dan mereka lemparkan. Ke siapa? Ke jin yang di bawahnya. Itu dengan harokat yang pertama. Dengan harokat kedua, wa yaqtiful jinnu wa yurmaun, jin-jin tadi mencuri berita dan dilempar. Ya, ini dilempar dengan bintang-bintang. Sehingga riwayat yurmun dan riwayat yurmauna tidak bertentangan. Barakallahu fikum. Karena masing-masing menunjukkan berita yang saling melengkapi. Mereka mencuri dan mereka lemparkan kepada jin di bawahnya. Dan mereka mencuri tadi dilempar oleh bintang-bintang. Wa fi riwayah, dalam riwayat lain, lakinnahum yaziduna fihi wa yakrifuna wa yanqusun, tetapi mereka menambah-nambahnya, merubah-rubahnya dan mengurang-nguranginya. Dikurangi yang ini, ditambah yang itu, dirubah yang ini. Baik. Sampai di sini. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya yang tanya. Berarti dilemparnya jin-jin tadi sejak dulu di zaman jahiliyah sampai sekarang, atau dulu saja sekarang tidak, atau dulu tidak sekarang dilempar? Mana yang benar? Angkat tangan yang bisa menjawab. Batasnya adalah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Zaman jahiliyah adalah di zaman sebelum mab'ats. Al-mab'ats diutusnya Nabi. Sebelum diutusnya Nabi, ini sebagai batasnya. Sebelum itu jahiliyah, setelah itu zaman Islam. Apakah rujumus syayatin, dilemparnya syaitan, sebelum diutusnya Nabi saja, sekarang tidak, atau sebelumnya diutus Nabi dilempar, sekarang pun dilempar, atau dulu tidak dilempar, sekarang dilempar? Kalian jawab. Ada yang keempat sesungguhnya. Atau yang keempat, dulu dilempar dengan ringan, sekarang dilempar dengan dahsyat. Dan garis dua. Atau sebaliknya, dulu dilempar dengan dahsyat, sekarang dilempar tapi tidak dahsyat. Ada berapa pilihan? 1, 2, 3, 4, 5. Mana yang jawab? Kalau tidak ada, kalian semua jawab. Di dalam PR ditulis dalam buku catatan kalian dengan dalil, dengan ta'lil, dengan akwal. Apa dalil? Ayat atau hadis? Apa ta'lil? Alasan. Kenapa, kenapa, kenapa? Apa akwal? Qala Imam Ahmad atau qala Sufyan ibn Uyainah atau qala, itu akwal ulama. PR masing-masing tulis di buku tulisnya, enggak usah selembar, enggak usah kertas selembar. Nanti hilang. Karena itu catatan ilmu buat kalian nantinya. Di buku catatan kalian. Dengan dalil, dengan ta'lil, dengan aqwal al-ulama. Barakallahu fikum. Naktafi bihadzal qadar. Termasuk akhwat, termasuk banat, catat di buku catatan kalian. Nanti akan kita bahas di pertemuan yang akan datang.